Amin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihuda wa iktafa atharahu ila yawmiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, masih di ayat yang pertama dari surat At-Talaq. Ya, pada pertemuan sebelumnya ayat pertama aja belum selesai ya. Surat At-Talaq disebut dengan demikian karena At-Talaq, perceraian, ya, dinamakan demikian karena surat ini menjelaskan tentang hukum-hukum Islam mengenai talak, perceraian. Dan surat ini madaniyah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Nabi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dipanggil nabi sebagai kemuliaan dan penghormatan. Kalau nabi-nabi yang lain disebut namanya, kalau nabi kita Muhammad tidak disebut namanya, disebut dengan sifatnya nabi rasul, sebagai penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza talaqtumun nisa, apabila kalian menceraikan wanita. Kemarin kita sampaikan, ini menunjukkan bahwa perintah dan larangan Allah kepada Nabi Muhammad pada hakikatnya adalah perintah juga untuk umatnya. Allah enggak mengatakan jika kamu, tapi jika kalian. Padahal yang diajak bicara cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwa perintah dan larangan kepada Nabi kita Muhammad SAW pada hakikatnya adalah untuk umatnya juga, ya, kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan bahwa itu untuk Nabi kita Muhammad saja. Jika kalian menceraikan istri-istri kalian, fatallikuhunna liiddatihinna, ceraikanlah mereka pada masa iddahnya, pada masa iddahnya, pada masa waktunya, yaitu saat suci dan tidak berhubungan badan. Saat suci berarti tidak boleh dalam keadaan haid. Kalau dalam keadaan haid, maka ini terlarang seorang menceraikan istrinya ketika istri dalam keadaan, ya, mengeluarkan darah haid. Ini enggak boleh, haram. Ya, haram dengan kesepakatan para ulama. Termasuk talak yang bid'ah, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak berhubungan badan. Artinya kalau suci tapi dia berhubungan badan, maka ini apa? Tidak diperkenankan juga. Karena bisa jadi dengan sebab hubungan badan tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan adanya janin, sehingga kalau terjadi perceraian, bisa jadi nanti akan terjadi campur aduk nasab. Ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya dan kepada umatnya juga, ketika menceraikan istri harus dalam pada masanya. Dan ini hikmahnya, ya, seperti yang sudah kita sampaikan, agar para suami tidak tergesa-gesa dalam menjatuhkan talak, cerai. Ya. Jangan sampai menjatuhkan cerai hanya gara-gara emosi ketika tengkar dan sebagainya, tapi betul-betul melalui pertimbangan yang matang, ya, melalui pertimbangan yang matang. Bukan berarti talak itu haram secara mutlak, ya, atau boleh secara mutlak. Tapi hukum asalnya seorang menikah hendaknya mempertahankan rumah tangganya. Namun jika memang perceraian adalah solusi yang terbaik dari rumah tangganya yang carut marut, tidak ada solusi kecuali dengan perceraian. Allah pun tidak mengharamkan perceraian. Wa ahsul iddah, dan ingat-ingatlah iddahnya, yakni kapan menceraikannya dan kapan nanti selesainya, ya, kalau bisa ditulis, karena ini banyak berkaitan dengan hukum-hukum, ya, tentang hukum-hukum. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya adalah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dalam masalah talak, dalam masalah perceraian ini, dengan kita menceraikan istri dalam masa iddahnya, bukan ketika haid, bukan ketika suci yang kita berhubungan badan dengannya, atau ya talak 2-3 sekaligus, ya, dari cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, la tuhrijuhunna min buyutihinna wa la yahrujna, janganlah kalian mengeluarkan mereka, yaitu para istri, dari rumah-rumah mereka saat masih menjalani masa iddah, masa menunggu. Ini enggak boleh kita suruh istri kita untuk pulang ke rumah orang tuanya. Ya, biarlah dia tetap berada di rumah. Wala yahrujna. Demikian juga sang istri enggak boleh keluar sendiri. Suaminya enggak boleh ngusir dia, nyuruh pulang. Istrinya juga enggak boleh keluar. Ya, mungkin enggak disuruh sama suaminya. Istrinya sendiri yang berinisiatif untuk pulang. Ini juga enggak boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, suami tidak boleh mengusir istrinya karena dia masih istri kita, masih ada ikatan. Kalau kita mengusir, ya, berarti mendzalimi istri kita yang masih memiliki hak untuk tinggal di rumah kita. Kalau istri yang meninggalkan rumah, ya, mungkin dia ngambek marah misalnya, ini juga tidak boleh karena berarti dia meninggalkan kewajiban dia sebagai istri. Karena dia masih ada ikatan. Oleh karenanya tolak, jika masih tolak roj'i, masih tolak satu, dan belum selesai masa iddahnya, hubungan mereka masih suami istri. Hubungan mereka masih suami istri. Suami, ya, berkewajiban melaksanakan hak-hak suami masih tetap, dan berkewajiban memenuhi hak istri. Demikian juga sebaliknya, istri berkewajiban menjalankan kewajiban suami, ya, berkewajiban, ya, menjalankan kewajiban istri dan berkewajiban memenuhi hak suami karena masih terikat, ya, dengan ikatan pernikahan, ya. Taib. Illa, dikecualikan, ayyati nabi fahisyatin mubayyinah, kecuali kalau istri, ya, melakukan fahisyah, perbuatan yang keji, mubayyinah, yang sangat jelas, ya, yakni tidak diperkenankan bagi suami menyuruh istrinya keluar dari rumah atau istri keluar dari rumah kecuali kalau sang istri melakukan perbuatan yang keji, yang nyata. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, maksudnya adalah al-fahisyah, perbuatan keji, tasmalu zina, mencakup perbuatan zina. Kalau istrinya misalkan selingkuh, udah, suruh pulang aja. Walaupun masih tolak satu, masih tolak roj'i, karena ini pelanggaran yang berat. Ya, pelanggaran yang berat. Ya, suami, ya, yang masih suci fitrahnya pasti tidak bisa menerima seorang istri apabila melakukan, ya, pelanggaran yang berat seperti ini. Demikian juga termasuk fahisyah adalah watashmalu idza nasazatil mar'ah aw badat ala ahli rajul wa adathum fil kalam. Demikian juga kalau seorang istri tersebut, ya, melakukan pelanggaran, omongannya menyakitkan, yang ngomong berani kepada suaminya, ngomongannya nyelekit, nantang misalkan, maka di sini apa? Diperbolehkan bagi seorang suami atau dibolehkan bagi seorang istri untuk keluar dari rumahnya. Ya, ini makna dari perbuatan keji yang nyata. Wa tilka hududullah. Semua itu adalah batasan-batasan Allah. Ai syara'i'uhu wa maharimuh, yakni syariat-syariat Allah. Jadi apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kewajiban mentalak pada masa iddahnya, kewajiban untuk kita mengingat, mencatat masa iddah tersebut, kewajiban bertakwa kepada Allah, larangan mengusir istri atau seorang istri keluar dari rumah kecuali jika melakukan perbuatan yang keji, semua itu adalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang harus ditaati, ya, yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Oleh karenanya, setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang melanggar aturan-aturan Allah, batas-batas yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yata'adda hududallah faqad dzalama nafsah. Siapa yang menerjang batas-batas Allah. Jadi syariat Allah ini batas-batasnya. Apa yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, apa yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya, ini adalah garis batas yang tidak boleh bagi kita menerjangnya. Ya, siapa yang menerjangnya, kata Allah Subhanahu wa taala, faqad dzalama nafsah. Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya. Dzalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan zalim terbagi menjadi tiga. Pertama, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita menyekutukan Allah, tatkala kita membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini kezaliman yang paling besar. Innasyirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Yang kedua, zalim kepada orang lain. Ngambil harta mereka, menyakiti mereka baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Ya. Ini zalim kepada orang lain. Yang ketiga, zalim kepada diri kita sendiri. Yaitu tatkala kita melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tatkala Adam dan Hawa menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala, mereka pun mengatakan apa? Rabbana dzalamna anfusana. Mengakui Adam dan Hawa, kami adalah orang-orang yang menzalimi diri kami ya Allah. Karena telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya. Ya, terhadap dirinya sendiri. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala, dan hukum Allah Subhanahu wa taala adalah adil dan yang terbaik. Wa man ahsanu minallahi hukma. Ya, adakah yang lebih baik daripada hukum Allah? Al-Qur'an adalah kitab ilahi, ya, kitab suci, kalam ilahi. Bukan fiksi. Sekarang lagi viral juga ini. Ya, orang mengatakan bahwasanya kitab suci adalah fiksi. Ini filsafat. Ya, siapapun yang membela agama dengan filsafat, maka pada hakikatnya bukan membela Islam. Dia malah menodai dan menghancurkan Islam, merusak Islam. Islam tidak butuh kepada filsafat. Filsafat bukan dari bagian Islam. Kita membela Islam dengan Al-Qur'an, dengan hadis Nabi Muhammad SAW, dengan ilmu, ya, bukan dengan hal-hal yang malah mencoreng dan merusak agama Islam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la tadri la'allallaha yuhdisu ba'da dzalika amra. Kamu tidak tahu, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan membuat sesuatu baru setelah itu. Maksudnya kata Imam Ibnu Qayyim, kata Imam Ibnu Katsir, kenapa kami perintahkan suami istri tetap satu rumah, suami enggak boleh ngusir istri, istri enggak boleh keluar dari rumahnya ketika masih pada masa iddah, dalam talak ruj'i, talak yang masih bisa balik lagi. Apa hikmahnya? Kata beliau, la'alla zawja yandam 'ala talaqiha. Bisa jadi seorang suami nyesel setelah menceraikan, ya kan? Wa yahluku Allahu ta'ala fi qalbihi raj'ataha. Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan dalam hatinya, pada hati sang suami, untuk ya balian lagi, akor lagi dengan ya dengan sang istri. Fayakunu dhalika aisar wa ashal. Yang demikian itu tentu lebih mudah, karena Islam pada hakikatnya menginginkan agar rumah tangga itu apa? Dipertahankan. Bahkan kemarin sudah kita sampaikan, sesungguhnya retaknya rumah tangga itu adalah proyeknya setan. Setan paling demen banget, senang sekali kalau kita itu apa? Cerai. Itu yang diinginkan oleh setan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita ini bisa mempertahankan rumah tangga kita terlebih dahulu. Berusaha sekuat tenaga terlebih dahulu dengan cara-cara yang disyariatkan di dalam agama Islam, dengan iman, dengan ilmu, dengan kita melaksanakan kewajiban dan memenuhi hak pasangan kita, dengan sabar, suka memaafkan atas kesalahan pasangan, dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan akhlak yang baik. Insyaallah itu kiat-kiat yang digariskan, ditetapkan oleh agama Islam bagaimana kita mempertahankan rumah tangga kita. Tapi terkadang rumah tangga itu memang enggak bisa dipertahankan. Keadaan sudah semakin parah. Ya, masing-masing memperjuangkan egonya sehingga tidak ada solusi yang terbaik kecuali memang berpisah. Dan itu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memang itu adalah solusi yang terbaik. Karena Islam tidak menginginkan kalau seorang suami istri itu hidup dalam himpitan. Ya, apa artinya seorang menikah mempertahankan rumah tangganya tapi kalau dia tidak mendapatkan kebahagiaan? Kalau dia hidup seakan-akan di penjara, bahkan mungkin seakan-akan di neraka, tidak ada faedahnya. Ya, lebih baik mereka berpisah, mudah-mudahan Allah menggantikan untuk mereka pasangan yang lebih baik untuk mereka. Ya. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sengaja kami mensyariatkan seorang suami itu enggak boleh mengusir istrinya, istri tidak boleh apa namanya keluar dari rumahnya ketika pada masa iddah, karena ada harapan yang diinginkan oleh Allah, yaitu siapa tahu suami berubah pikiran. Ya mungkin aja kan, walaupun sudah talak misalkan, setelah ditalak biasanya kadang-kadang seringkali orang kalau sudah mentalak baru nyesel, dilihat-lihat lagi, cakep juga ya istrinya, kadang-kadang ya. Setelah dicerai kok tambah cantik gitu ya kan? Nah, mungkin akan kemudian ingat lagi memori lamanya. Ya Allah, dulu untuk mendapatkan dia aja dengan perjuangan 45 ya. Sekarang masa sudah dapat kemudian mau dilepas begitu saja. Ya. Nah, kemudian ya benih-benih cinta itu akan kembali lagi. Nah, di situ bisa jadi sang suami akan berubah pikiran. Ya, sang suami akan berubah pikiran, sang istri juga akan berubah pikiran. Ya, yang awalnya mungkin mempertahankan egonya masing-masing, itulah syariat Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah, yang menginginkan kebaikan dan kemaslahatan untuk umatnya, untuk para hamba. Baik. Dan ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa tolak di sini maksudnya adalah tolak ruj'i. Tolak itu Pak ada dua. Tolak roj'i, tolak yang masih bisa balik lagi. Itu kalau masih tolak satu, masih tolak dua, itu masih bisa balik lagi. ya, selama masih masa iddah. Bahkan walaupun kalau iddahnya sudah selesai pun masih bisa balik lagi. Tapi kalau sudah masa iddahnya sudah balik, sudah habis, maka kalau mau balikan lagi harus dengan akad yang baru, dengan wali, dengan saksi, dengan mahar. Jadi kayak kawin pengantin baru lagi. Itu kalau masa iddahnya apa? Selesai. Masa iddahnya ya 3 kali haid atau 3 kali suci, ada perselisihan di kalangan para ulama. Apakah 3 kali haid ataukah 3 kali suci? Ya bisa antara 3 bulan atau 4 bulan ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi ada itu kalau tolak ya raj'i. Tapi kalau tolak bain, tolak yang enggak bisa balik lagi kecuali dengan syarat yang ketat, yaitu kalau sudah talak 3. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairahu. At-talaqu marratan, talak itu 2 kali, yakni sekali masih dikasih kesempatan lagi oleh Allah bisa balik lagi. Kalau dia menceraikan lagi berarti 2 kali masih ada kesempatan lagi. Karena Allah seperti tadi kita sampaikan berkali-kali menginginkan agar kita ini masih tetap mempertahankan rumah tangga. Tapi Allah juga enggak pingin kalau kemudian wanita itu dijadikan permainan. Ya, dijadikan untuk permainan sehingga seorang bisa mencerai, kawin ya, cerai begitu saja. Oleh karenanya dikasih cuma batas oleh Allah berapa? 3. Ingat, kalau sudah 3 kamu sulit balik lagi. Pikirkan. Nah, itu maksudnya. Fa in talaqaha, kalau dia menceraikan yang ketiga, fala tahillu lahu min ba'du, maka tidak halal lagi wanita tersebutnya. Ini enggak bisa apa? Balik lagi dengan istrinya tersebut hatta tankiha zaujan ghairahu. Bisa, tapi syaratnya ketat. Apa syaratnya? Sampai sang istri ini nikah lagi dengan orang lain dengan pernikahan yang sah dan telah berhubungan badan dengan. Susah banget. Susah. Ini syarat yang susah. Kenapa susah? Istri yang sudah diceraikan nikah lagi, janda nikah lagi, itu agak susah juga. Ya, yang gak janda aja ya, ada beberapa yang belum nikah apalagi janda. Itu yang pertama. Yang kedua, dia nikah dengan nikah yang sah kemudian apa? Diceraikan oleh suaminya. Itu syarat yang susah karena bisa jadi nikah sama orang lain terus apa? Ternyata cocok, gak mungkin diceraikan. Makanya Allah cuma ngasih jatah 3 kali. Ingat, kalau sudah 3 kamu repot loh balik lagi. Ya, jangan berharap bisa balik lagi, susah nanti. Pikirkan, pikirkan. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk hati-hati sebelum kita menjatuhkan apa? Perceraian. Ya, begitu. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza balaghna ajalahunna فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Jika mereka para istri akan habis masa iddahnya, ya udah mau selesai nih masa iddahnya nih, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, maka tahanlah mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya, maksudnya kata Imam Ibnu Katsir, kalau istri tersebut yang sudah dicerai tadi ya, cerai satu tadi, sudah mau selesai masa iddahnya, misalkan sudah ya 2 kali haid, misalkan kalau kita mengikut pendapat yang mengatakan bahwa 3 kali iddah wanita yang dicerai itu 3 kali haid, misalkan dia sudah 2 kali, sudah mau tinggal sekali lagi. Kalau dia sudah mau selesai masa iddahnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa amsikuhunna bima'ruf, tahanlah dia. Ini yang paling utama. Jadi kalau bisa pertahankan rumah tangga sebisa mungkin balian lagi, Allah tetap memerintahkan. Masya Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa syariat Islam sangat-sangat menginginkan kepada kita untuk mempertahankan rumah tangga kita. Ya, makanya ada sebuah riwayat, walaupun hadisnya enggak sahih, ada sebuah hadis, ya, abghadul halali inda wahid talak, perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah itu adalah perceraian. Ya, artinya walaupun itu adalah sesuatu yang halal, tapi itu tidak disukai oleh Allah. Sebisa mungkin kita mempertahankan rumah tangga. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa amsikuhunna bi ma'ruf. Ya, yakni balian lagi, ya. Kembali lagi itu yang disebut dengan rujuk, raj'ah. Dan raj'ah itu dengan dua cara. Yang pertama dengan ucapan. Kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Dek, ayo kita balian lagi. Mari kita membuka lembaran baru lagi. Yang lalu biarlah berlalu. Nasi sudah jadi bubur, ya. Karet dipangan toh. Kalau nasi sudah jadi bubur kan tinggal dimakan enak. Udah. Baik. Ya. Kalau sudah ngomong seperti itu berarti apa? Itu berarti rujuk. Akor lagi berarti apa? Ya, udah bisa balian lagi, suami istri lagi. Baik. Atau cara yang kedua, enggak pakai ngomong. Dengan perbuatan. Dengan perbuatan, yaitu tatkala seorang suami istri melakukan hubungan badan. Itu adalah rujuk. Jadi walaupun enggak ngomong itu sudah rujuk. Ya, enggak pakai ngomong nih. Saya balian lagi enggak pakai. Lisannya enggak pakai, tapi perbuatannya menunjukkan bahwa mereka apa? Balian lagi. Ya, itu tanda perdamaian. Nah, dengan perbuatan. Nah. Taib. Jadi rujuk itu dengan dua cara. Au fariquhunna bi ma'ruf. Jadi kata Allah SWT, kalau memang balian lagi, caranya yang baik. Niatnya yang baik. Ma'ruf. Perlakukan istri dengan cara yang baik. Ya, jangan mencela lagi, jangan ungkit-ungkit lagi. Makanya kalau suami istri sudah, udahlah misalkan ya, yang kemarin udah berlalu, ya, yang lalu biarlah berlalu, jangan ungkit-ungkit lagi masalah yang sebelumnya. Karena mengungkit-ungkit masa lalu sebelumnya biasanya itu hanya membuat luka, ya, membuat masalah menjadi semakin besar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, au fariquhunna bi ma'ruf. Atau kalau memang kamu enggak mau mempertahankan istri, ceraikan tapi dengan cara yang baik. Enggak usah menjelek-jelekan. Oh, dulu aja pas nikahnya, masya Allah, baik-baikan, semua orang diundang. Pas menceraikan, kayaknya enggak ada baiknya. Banyak orang itu kadang-kadang hebat. Pas nikah nih baik-baikan, masya Allah, semua orang diundang. Tapi enggak ada tuh ceritanya orang kalau pas cerai kemudian undang orang. Enggak ada. Iya kan? Ada pak, orang pas cerai nih kemudian apa, undang semuanya, dikasih berkat, ya, kenapa? Saya sudah menceraikan istri saya. Nah. Ya, artinya apa, ma'asyiral muslimin, kalau kita ya menikah dengan cara yang baik, maka berpisah pun dengan cara yang baik. Jangan sampai ada ya dendam, karena bagaimanapun ya, seorang mantan istri atau mantan suami, dia telah berbuat baik kepada kita, pasti ada jasanya. Gak mungkin kemudian gak ada jasanya sedikit pun, itu gak mungkin. Wala tansawul fadla bainakum, jangan kalian melupakan jasa orang lain. Makanya dalam ayat surat An-Nisa itu Allah negaskan seperti itu. Jadi walaupun kalian sudah bercerai, jangan melupakan jasa. Jasa mantan istri, jasa mantan suami, mantan teman kita, mantan tetangga kita, mantan kepala pabrik misalkan, ya, mantan dan sebagainya. Tapi bukan mantan pacar ya. Taib. Jadi jangan apa? Jangan melupakan jasa-jasa mereka. Wa ashhidu dzawai adlim minkum wa aqimus syahadata lillah. Ya, dan saksikan kepada dua orang yang adil di antara kalian. Artinya kalau kalian itu balian lagi atau kalian cerai, itu apa? Hendaknya ada saksi dua orang yang terpercaya. Ya, saksi kasih tahu, ini saya alhamdulillah udah balian lagi. Kemarin memang benar saya cerai, tapi saya sudah balian lagi. Saksinya fulan fulan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ada perselisihan di kalangan ulama, apakah perintah ini menunjukkan wajib ataukah sekedar hanya sunnah? Tapi yang jelas, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya bagi kita untuk lakukan. Dan ini faedahnya sangat besar. Yakni adanya saksi itu sangat penting. Kenapa demikian? Supaya tidak ada suudzon di antara masyarakat. Kalau kita sudah cerai nih, sudah cerai, terus ujuk-ujuk misalkan nggak pakai saksi, nggak pakai apa, balikan lagi, ya mungkin orang akan apa, suudzon, kata cerai tapi kok udah, ya masih gandengan aja misalkan, apa itu nggak zina, nanti akan timbul, apalagi zaman sekarang orang suka ngegosip, ya kan, suka ngegosip. Ya, sering satu mulut ke mulut berikutnya begitu cepat sekarang. Ya, orang sulit ngerem lidah, ngerem omongan, ngerem mobil gampang. Yang ngerem omongan ini yang susah. Nah, makanya Allah SWT memberikan persaksian sehingga nanti kalau ada timbul seperti itu, ya ada saksi. Wa aqimus syahadata lillah. Ya, hendaknya kalian ya menunjukkan saksi tersebut lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itulah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yakni orang yang mengambil manfaat dari nasihat ini hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini sering disebut pak dua-duanya, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kenapa? Karena iman kepada Allah memotivasi kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Iman kepada hari akhir memotivasi kita meninggalkan larangan-larangan Allah. Iman kepada Allah memunculkan roja, harapan, cinta. Dan iman kepada hari akhir memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah menjelaskan hal ini, Allah kasih kabar gembira. Enggak usah khawatir dengan keputusan kalian. Baik keputusan kalian adalah untuk rujuk, balian lagi, akor lagi, atau keputusan kalian cerai. Apapun itu jangan khawatir. Ya, jangan sedih. Allah hibur. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih apa? Jalan keluar untuknya, solusi untuknya. Jadi kalau memang cerai adalah sudah dipikirkan matang-matang, digodok, ya, godoknya suwi, ya, betul. Setelah dipikir matang-matang, digodok, matang. Memang yang terbaik adalah cerai, nggak usah khawatir dengan keputusan tersebut. Yakinlah bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi yang terbaik. Bisa jadi setelah cerai nanti Allah ganti yang lebih baik. Ya, betapa banyak orang mungkin memberikan keputusan cerai, akhirnya kemudian Allah gantikan, pilihkan, kirimkan yang terbaik untuknya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Enggak cukup sampai itu saja. Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Kadang-kadang orang kan mikir, nanti kalau saya cerai, siapa yang nafkahi saya dari pihak istri. Mungkin suami juga seperti itu juga. Apalagi kalau suaminya yang kiri, istrinya yang ya, wanita karir. Waduh, ya kalau saya cerai nanti piye saya ini. Ya. Yakinlah Allah akan ngasih apa? Rizki. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ngasih kecukupan kepadanya. Enggak usah khawatir. Hendaknya bagi kita memasrahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan keputusannya. Apa yang Allah putuskan pasti terjadi. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu itu ada batasnya. Baik. Ayat-ayat ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Insyaallah taala faedah-faedahnya akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya, tiga ayat ini. Baik. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.